Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Ma'asyara al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Arab. Dan di malam hari ini kita akan baca pelajaran kelima dari buku yang keenam ini. Pembahasannya masih tentang jamak taksir. Di sini disebutkan beberapa contoh jamak taksir. Kita baca terlebih dahulu. Kabirun, itu bentuk mufradnya. Kabirani, kibarun, artinya besar. Saghirun, saghirani, sigharun, kecil. Tawilun, tawilani, tiwalun, tinggi. Qasirun, qasirani, kisarun, pendek. Jadidun, jadidani, jududun, baru. Kemudian yang berikutnya, kabiratun, kabiratani, kibarun. Saghiratun, saghiratani, sigharun, kecil. Tawilatun, tawilatani, tiwalun, tinggi. Qasiratun, qasiratani, qisarun, pendek. Jadidatun, jadidatani, jududun, baru. Di sini disebutkan contoh untuk mudzakkar dan muannas. Mudzakkar dan muannas. Apabila bentuk mufradnya itu mudzakkar dan bentuk mufrad yang lainnya muannas, jamaknya sama. Ini untuk contoh yang disebutkan. Artinya bentuk kibarun, sigharun, tiwalun, qisarun, jududun itu bisa digunakan untuk mudzakkar dan bisa juga digunakan untuk muannas. Bisa juga digunakan untuk muannas. Jamak taksir, kibarun, sigharun, tiwalun, qisarun, jududun. Dan ini harus dihafal, harus dihafal. Tidak ada kaidah tertentu. Kita baca halaman 28. Bentuk mufrad at-talibu, jadidun. At-talibani, jadidani. At-tullabu, jududun. Contoh untuk mudzakkar. Contoh untuk muannas, at-talibatu, jadidatun. At-talibatani, jadidatani. At-talibatu, jududun. Nah, taib, Insyaallah mudah ya, bisa difahami. Kita langsung masuk atau barangkali ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Sebelum masuk ke latihan. Nah, kita langsung masuk pada latihan. Latihan 1, merubah atau disuruh merubah ke bentuk musanna lalu ke bentuk jamak. Bentuk jamak. Bentuk jamaknya di sini tidak harus jamak taksir, tapi sesuaikan dengan contohnya, sesuaikan dengan kalimatnya, sesuaikan dengan katanya. Kalau memang harus atau bisa dirubah ke dalam bentuk jamak mudzakkar salim, maka rubah ke bentuk jamak mudzakkar salim. Kalau harus dirubah ke bentuk jamak muannas salim, harus ke jamak muannas salim. Kalau nggak bisa kecuali jamak taksir, maka dirubah menjadi jamak taksir. Jadi sesuaikan dengan kalimatnya. Kita langsung ke Al-Akh Abu Saufa nomor 1. Rubah ke dalam bentuk musanna dan jamak. Silahkan. Nah, Ustaz, bismillah. At-tabibatu tawilatun. At-tabibatani tawilatani. At-tabibatu tiwalun. Naam. At-tabibatu tawilatun. At-tabibatani tawilatani. At-tabibatu tiwalun. Berikutnya Al-Akh Abu Ahnaf nomor 2. Naam Ustaz. Al-waladu shaghirun. Untuk musannannya al-waladani shaghirani. Untuk jamaknya al-auladu shigharun. Naam, ahsanta. Al-waladu shaghirun. Al-waladani shaghirani. Al-auladu shigharun. Berikutnya Al-Akh Abu Salwa. Silakan. Nomor 3. Naam Ustaz. Al-bintu kabiratun. Al-bintani kabiratani. Al-banatu kibarun. Naam. Al-bintu kabiratun. Al-bintani kabiratani. Al-banatu kibarun. Berikutnya Al-Akh Abu Shifa. Naam Ustaz. Ar-rajulu qasirun. Ar-rajulani qasirani. Ar-rijalu qisarun. Naam. Ar-rajulu qasirun. Ar-rajulani qasirani. Ar-rijalu qisarun. Latihan kedua, menerjemahkan ke dalam bahasa Arab. Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan. Bagian A. Nah, Ustaz. Anak-anak laki-laki itu pendek. Al-abna'ur rijalu kisorun. Ulangi. Anak-anak laki-laki itu pendek. Anak-anak. Al-abna'u kisorun. Nah. Al-abna'u kisarun. Atau kita menggunakan al-walad. Jadi al-awladu kisarun. Ahsant. Al-abna'u atau al-awladu. Berikutnya Al-Akh Aslam. Silakan. Para guru laki-laki itu baru. Al-mudarrisatu jududun. Perhatikan, ulangi. Para guru laki-laki itu baru. Al-mudarrisatu jududun. Laki-laki. Al-mudarris. Para guru laki-laki. Berarti jamak apa ini? Mudzakkar Salim. Fuan lupa Ustaz. Al-mudarrisuna. Naam, al-mudarrisuna jududun. Baik, berikutnya Al-Akh Imam, silakan. Bismillah. Para petani itu tinggi. Al-falahuna tiwalun. Al-falahuna tiwalun. Berikutnya Al-Akh Abu Ahnaf, silakan. Anak-anak perempuan itu kecil. Al-banatu sigharun. Al-banatu sigharun. Berikutnya Al-Akh Abu Salwa. Perawat-perawat perempuan itu baru. Al-mumarridatu jududun. Al-mumarridatu jududun. Taib, alhamdulillah. Dan nanti akan ada pembahasan lagi kalau bentuk jamaknya itu, kalau jamaknya itu adalah sesuatu yang tidak berakal, misalkan benda mati atau hewan dan seterusnya, lalu khabarnya itu apakah harus bentuk jamak atau tidak, itu nanti akan ada pembahasannya tersendiri. Nah, sekarang di sini dari apa yang kita pelajari, yang kita baca, yang kita kerjakan latihan-latihannya, itu menjelaskan bahwa khabar untuk mubtada yang berbentuk jamak, khabarnya juga harus berbentuk jamak. Khabarnya juga harus berbentuk jamak. Ya. Apakah diharuskan sama jenisnya, yakni jenis jamaknya? Artinya kalau jamaknya itu, kalau mubtada-nya jamak mudzakkar salim, berarti khabarnya harus jamak mudzakkar salim, atau boleh jamak taksir? Tidak diharuskan sama. Sesuaikan dengan katanya, sesuai dengan bentuk kalimatnya. Kalau memang bentuk jamaknya adalah jamak mudzakkar salim, ya dia dijamakkan dengan jamak mudzakkar salim. Kalau bentuk jamaknya jamak taksir, dia dijamakkan dengan jamak taksir. Nah, kemudian di sini masih ada pembahasan tentang jamak, tapi dalam susunan yang lain. Kalau sebelumnya pada susunan mubtada khabar. Susunan mubtada khabar. Nah, sekarang kita akan menggunakan bentuk jamak pada susunan na'at man'ut. Pada susunan na'at man'ut. Taib. Kita baca terlebih dahulu. Silakan Al-Akh Abu Saufa dibaca dulu. Hada tajirun kabirun. Sama artinya. Nah, Ustaz. Tajirun kabirun. Ini seorang pedagang yang besar. Haulai tujarun kibarun. Ini para pedagang yang besar. Nah, ahsanta. Al-Akh Abu Syifa, silakan dibaca. Naam Ustaz. Haulai tujarun. Yang ini, at-tajiru. At-tajirul kabiru. At-tajirul kabiru fis-suqi. Pedagang yang besar itu di pasar. At-tujaru, lanjutkan. At-tujarul kibaru fis-suqi. Para pedagang yang besar itu di pasar. Nah, berikutnya Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan. Hadihi talibatun mujtahidatun. Ini seorang pelajar perempuan yang rajin. Haula'i talibatun mujtahidatun. Ini para pelajar perempuan yang rajin. Naam, ahsanta. Berikutnya Al-Akh Aslam, silakan. Al-Akh Aslam terhubung. Silakan dibaca At-Talibatu. Nama Ustaz. Naam, dibaca At-Talibatul Mujtahidatu. Ini seorang pelajar perempuan yang rajin. Mm-hmm. Bahasa Arabnya dibaca coba At-Talibatu. Yang paling bawah ya Ustaz? Iya, halaman 29. Yang bawah At-Talibatul Mujtahidatu. At-Talibatul Mujtahidatu fil fasli. Pelajar perempuan yang rajin itu di kelas. At-Talibatul Mujtahidatu fil fasli. Pelajar-pelajar perempuan yang rajin itu di kelas. Nah. Nah, kita perhatikan kata yang diberi garis bawah. Tajirun, kabirun, tujarun, kibarun. At-tajirul kabiru, at-tujarul kibaru, talibatun mujtahidatun, talibatun mujtahidatun, at-talibatu al-mujtahidatu, at-talibatu al-mujtahidatu. Dan sudah lewat pembahasannya tentang susunan man'ut na'at, bahwa na'at itu harus mengikuti man'ut. Na'at harus mengikuti man'ut. Na'at itu sifat, man'ut adalah kata yang disifati. Kata yang disifati. Na'at harus mengikuti man'ut pada beberapa hal. Di antaranya, pada tiga hal. Pertama, mudzakkar dan mu'annas. Mudzakkar dan mu'annas. Maksudnya, apabila man'utnya itu mudzakkar, maka na'at harus ikut mudzakkar. Harus berbentuk mudzakkar. Kemudian, kalau na'atnya, kalau man'utnya itu mu'annas, na'at juga harus mu'annas. Ini yang pertama. Jadi mengikuti pada mudzakkar dan mu'annasnya. Kemudian na'at man'ut. Na'at harus mengikuti man'ut pada mufrad, musanna, dan jama'. Mufrad, musanna, dan jama'. Maksudnya, apabila man'utnya itu mufrad, na'at harus mufrad. Man'utnya musanna, na'at juga harus musanna. Kalau man'utnya itu jama', maka na'at juga harus jama'. Ini yang kedua. Na'at mengikuti man'ut pada ma'rifat dan nakirohnya. Ini yang ketiga. Pertama, mudzakkar dan mu'annas. Yang kedua, mufrad, musanna, dan jama'. Yang ketiga, ma'rifat dan nakiroh. Maksudnya, apabila man'utnya ma'rifat, na'at juga harus ma'rifat. Kalau man'utnya itu nakiroh, na'at juga harus nakiroh. Na'at juga harus nakiroh. Nah. Di sini ada latihan. Kita akan jawab insyaallah latihan-latihannya. Latihan 1, kita disuruh merubah ke bentuk jamak. Ke bentuk jamak. Yang dirubah adalah kata yang diberi garis bawah. Lalu setelah itu, setelah kita rubah, perhatikan apakah ada kata lain yang mengharuskan untuk dirubah. dirubah menjadi jamak. Jadi tugasnya merubah satu kata dulu yang diberi garis bawah ke dalam bentuk jamak. Setelah dirubah menjadi jamak, dilihat apakah kata-kata yang lainnya itu mengharuskan untuk dirubah juga ke dalam bentuk jamak. Kalau mengharuskan dirubah menjadi jamak, rubah juga. Kalau tidak mengharuskan, maka tidak perlu dirubah. Ya. Nomor 1, Al-Akh Imam, silakan. Latihan 1. Hada muhandisun. Hada muhandisun mujtahidun. Muhandisun, muhandisuna. Nah, sekarang disesuaikan dengan kalimatnya. Haulai muhandisuna mujtahiduna. Ahsanta. Hada muhandisun mujtahidun. Yang dirubah muhandisun menjadi muhandisuna. Setelah dirubah muhandisuna, ternyata ada yang lainnya yang harus dirubah menjadi jamak. Isim isyarah. Haulai muhandisuna mujtahiduna. Naam. Berikutnya, Al-Akh Abu Ahnaf, silakan. Hada waladun sogirun. Haulai awladun sigorun. Haulai awladun sigorun. Ahsanta. Al-Akh Abu Salwa, silakan. Namsat. Hadihi fatatun muslimatun. Bentuk jamaknya. Haulai fatayatu. Haulai fatayatun muslimatun. Nam. Haulai fatayatun muslimatun. Al-Akh Abu Saufa, silakan. Hadihi tabibatun jadidatun. Menjadi haulai tabibatun jududun. Hadihi tabibatun jadidatun. Haulai tabibatun jududun. Berikutnya, Al-Akh Abu Syifa, silakan. Ar-rajulul kabiru fil baiti. Ar-rijalul kibaru fil baiti. Naam, ar-rajulul kabiru fil baiti. Ar-rijalul kibaru fil baiti. Berikutnya, Al-Akh Ammar Abu Salman. Ustaz. At-tajirul huniyu fid dukkani. Jamaknya at-tujarul ahniyau fiddukani. Naam, at-tajirul ghaniyu fiddukani. At-tujarul aghniyau fiddukani. Nomor 7, Al-Akh Aslam, silakan. Al-bintus saghiratu fil ghurfati. Jadi al-banatus sigharu fil ghurfati. Naam, al-bintus saghiratu fil ghurfati. Al-banatus sigharu fil ghurfati. Berikutnya, Al-Akh Imam, silakan. At-tabibatul jadidatu fi mustashfal winadati. At-tabibatul jududu fi mustashfa fi mustashfal winadati. At-tabibatul jadidatu fi mustashfal winadati. Kita jamakkan at-tabibatu. At-tabibatu al-jududu. Al-jududu fi mustashfal winadati. Naam. Kemudian latihan yang terakhir, terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Al-Akh Abu Ahnaf, silakan. Ini para pelajar laki-laki. Ini para pelajar laki-laki yang baru. Haulai tullabun jududun. Haulai tullabun jududun. Berikutnya Al-Akh Abu Salwa. Ini para saudara laki-laki yang rajin. Haulail ikhwatu. Haulail ikhwatul muhandisat muhandisuna. Rajin. Mujtahiduna. Naam. Haulai Haulai ikhwatun mujtahiduna. Naam. Berikutnya Al-Akh Abu Saufa, silakan. Nah, Ustaz, ini para dokter perempuan yang muslimah. Haulai tabibatun muslimatun. Naam, haulai tabibatun muslimatun. Berikutnya Al-Akh Abu Syifa, silakan. Ini para perawat perempuan yang tinggi. Haulai mumarridatun tiwalun. Naam, haulai mumarridatun tiwalun. Al-Akh Ammar Abu Salman. Para dokter laki-laki yang pendek itu di belakang klinik. Al-atibba'ul kisoru holfal mustawsofi. Naam. Para dokter laki-laki yang pendek itu di belakang klinik. Al-atibba'ul kisaru khalfal mustausofi. Naam. Berikutnya Al-Akh Aslam. Naam, Ustaz. Para petani yang besar itu di sawah. Al-fallahatul kibaru fil haqwali. Para petani yang besar itu di sawah. Di sini enggak ada keterangan laki-laki atau perempuan. Coba ulangi lagi, Al-Akh Aslam. Al-fallahatul kibaru fil haqqani. Naam. Al-fallahatu. Al-fallahatu al-kibaru fil haqli. Itu kalau bentuk muannas. Lalu kalau dibentukkan mudzakkar, al-fallahuna fil haqli. Naam. Berikutnya Al-Akh Imam, silakan. Para pelajar perempuan yang kecil itu di tempat bermain. At-talibatus-sighoru fil mal'abi. Naam. Para pelajar perempuan yang kecil. At-talibatu as-sighoru fil mal'abi. Naam. Terakhir Al-Akh Abu Ahnaf, silakan. Para pemuda yang tinggi itu dari Amerika. Al-fityatut tiwalu min Amerika. Al-fityatu at-tiwalu min Amerika. Alhamdulillah, selesai. Insyaallah pertemuan berikutnya kita membaca pelajaran ke-6 bismillahi azza wajalla. Ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan materi yang kita pelajari? Silakan kalau ada. Enam. Insyaallah bisa difahami. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillahi azza wajal membaca pelajaran ke-6. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.